Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk kepada permasalahan yang kelima, yaitu permasalahan anna min qubhi syirki kaumuhu masabbatan lillah, bahwasannya termasuk daripada kejelekan dari bentuk kesyirikan, bahwasannya kesyirikan itu adalah bentuk masabbah. Apa arti masabbah? Merendahkan, menghinakan, melecehkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Jalla wa Ala menyatakan wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya menyekutukan Allah Azza wa Jal adalah bentuk perendahan atau bentuk merendahkan Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan dosa yang terbesar. Merendahkan Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan kesyirikan, ini merupakan dosa yang paling besar. Kemudian kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sadisatu. Sekarang kita membahas permasalahan yang keenam. Wahiya min ahammiha. Dan permasalahan yang keenam ini termasuk perkara yang paling penting dalam masailul bab, dalam permasalahan-permasalahan yang diambil dari bab ini, yaitu apa? Ibadul muslimi anil musyriki, yaitu permasalahan tentang keharusan seorang muslim menjauhkan diri dia anil musyrikin, dari orang-orang musyrik, dan menjauhkan diri dari orang-orang musyrik atau dari lingkungan musyrikin. Ini salah satu bentuk al-bara', bentuk antipati kita dari yang namanya kesyirikan kepada Allah. Dan kita sering membahas bahwa di antara prinsip pokok, dari pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adanya al-wala wal bara. Al-wala, prinsip loyalitas, prinsip cinta, prinsip membela. Dan ini tidak diperuntukkan kecuali prinsip ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kita cinta mereka, kita sayang kepada mereka, dan kita membela mereka ketika mereka dizalimi. Kemudian ada prinsip yang namanya al-bara', antipati, benci, tidak suka dengan siapa? Lawannya muslimin. Siapa lawannya muslimin? Musyriki, orang-orang kufar. Prinsip yang asalnya adalah warisan Ibrahim alaihis salam, yang kita juga diperintahkan thumma auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa. Kemudian kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad hendaknyalah engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, condong kepada tauhid dan lari dari yang namanya kesyirikan. Prinsip Ibrahim menanamkan adanya al-bara, antipati secara total dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Sampai kata Nabi Ibrahim apa? Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan terus akan ada tampak secara jelas permusuhan antara kami orang-orang yang bertauhid dengan kalian orang-orang musyrik. Terus akan ada bara permusuhan, bahkan bukan cuma bara, api permusuhan antara kami orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang musyrikin. Kapan padamnya permusuhan tersebut? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu mau beriman kepada Allah Azza wa Jal semata. Dan di antara bentuk antipati seorang yang bertauhid dari orang musyrik adalah mereka menjauh, tidak mau tinggal di sekitar musyriki, apalagi menjadikan orang-orang musyrikin sebagai CS, teman dekat. Makanya gak ada sejarahnya ahli tauhid CS-nya dukun, gak ada. Gak ada sejarahnya orang yang dia menghambakan diri kepada Allah dengan tauhid berlemah lembut, menampakkan kecintaan, senang tinggal di lingkungannya musyriki. Ya, di dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara faedahnya adalah ibadul muslim anil musyriki, yaitu menjauhkan diri orang yang beriman dari orang-orang musyrik. Li'alla yasira minhum. Kenapa harus menjauhkan diri dari orang musyrik? Supaya dia tidak menjadi seperti mereka. Walau lam yusyrik, walaupun dia sendiri belum menyekutukan Allah Azza wa Jal, tapi tinggal di sekitar orang-orang musyrik itu rawan untuk kita terkena racun kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga rawan azab. Ya, tinggal di sekitar orang-orang musyrikin itu rawan azab. Oh, tapi kan kita bertauhid, ya. Azab Allah Azza wa Jalla, kalau memang Allah Jalla wa Ala sudah turunkan, bisa saja merata. Kalau kita tinggal di sekitar orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Karena kata Allah, wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dari yang namanya azab. Hindari, lindungi diri kalian dari yang namanya azab. Menjauh dari orang-orang yang zalim. Orang yang paling zalim siapa? Musyrikin. Kata Allah, hindarilah diri kalian dari yang namanya azab. Fitnah, kata para ulama, yang al-azab. Kenapa? Terkadang yang namanya azab Allah Azza wa Jal bukan cuma menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Bahkan kalian yang beriman saja bisa kena kalau kalian tinggal di tengah-tengah mereka. Makanya kalau ada lingkungan yang baik, cari lingkungan yang baik. Kalau ada lingkungan yang bertauhid, carilah lingkungan yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian as-sabi'ah, Faedah yang ketujuh, kaunut tauhidi awwala wajibin. Permasalahan tauhid ini, bab tauhid ini, dia merupakan awwala wajibin. Dia merupakan kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam. Kenapa dikatakan tauhid itu sebagai kewajiban pertama? Karena memang semua kewajiban tidak akan bermanfaat kecuali kalau kewajiban tersebut dibangun di atas tauhid. Makanya Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa tujuannya? Liya'budun. Pantas kalau Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun dakwah yang terbesar yang beliau serukan kepada umat manusia adalah mengajak manusia kepada tauhid. Karena kewajiban inilah yang paling dilanggar oleh manusia di zaman beliau. Dan bahkan seluruh para nabi dan rasul. Kenapa dakwah tauhid dijadikan oleh mereka sebagai prioritas utama dalam dakwah mereka? Karena kewajiban utama. Jawabnya, karena kewajiban utama di dalam Islam adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat, makanya Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal, fal yakun awalu ma tad'uhum ilaihi allaa ayyuhidullah. Hendaknyalah pertama kali materi yang engkau sampaikan kepada penduduk Yaman, ayyuhidullah, ajakan agar mereka semua mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Jadi tauhid adalah kewajiban pertama, bukan kewajiban ke dua, ketiga, keempat. Kewajiban pertama. Berarti kalau disebut kewajiban pertama, boleh gak diletakkan di belakang? Tidak. Diletakkan di awal. Kemudian as-samina yang kedelapan, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta salati. Yang kedelapan, bahwasanya tauhid itu, bahwasanya seorang itu berislam, annahu yubda'u bihi, hendaknyalah dibangun atau diawali dengan tauhid. Baik dia beramal atau dia berdakwah, mengajak orang yang pertama kali adalah kepada tauhid. Qabla kulli syai'in, lihat kata Syekh tegas, sebelum dia mengajak kepada sesuatu yang lain, bahkan hatta shalah, bahkan sebelum dia mengajak kepada sholat, yang pertama kali harus dia dakwahkan adalah mengajak manusia kepada tauhid. Ini muntalik, istilahnya para ulama, muntalik dakwatur rusul. Landasan dakwah seluruh para rasul adalah mengajak umat kepada tauhid. Ini adalah awal dakwah mereka dan bahkan akhir daripada dakwah mereka. Terus kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana? Sekarang banyak kajian-kajian sunnah membahas kitab-kitab para ulama, membahas sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang mengkaji tauhid. Maka kita katakan dakwah yang demikian adalah dakwah yang menyimpang. Dan tidak bisa dikatakan sebagai dakwah yang mengajak kepada sunnah. Karena sunnah yang terbesar di dalam Islam apa? Mentauhidkan Allah. Sunnah secara menurut istilah para ulama apa? Metode beragamanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan metode beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullah. Ini sunnah Nabi dalam berdakwah. Hendaknyalah kalian selalu memprioritaskan untuk mengajak manusia kepada tauhid. Maka tidak dikatakan kajian sunnah kalau tidak memiliki perhatian terhadap tauhid. Ngajak juga ustaz kepada tauhid, tapi cuma sindiran-sindiran pada tauhid, atau cuma membahas tauhid itu secara global. Kata Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, inilah yang membedakan antara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dakwah hizbiyah, dakwah yang mengajak kepada bid'ah, dakwah yang mengajak kepada penyimpangan. Kalau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah membahas tauhid itu secara tafsiliyah. Apa tafsiliyah? Secara rinci. La ilaha illallah diterangkan maknanya, syarat-syaratnya, rukunnya, pembatalnya, penyempurnanya. Kemudian dijelaskan tentang lawan daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan bagaimana sikap orang yang bertauhid terhadap orang-orang musyrikin. Dijelaskan secara rinci dalam kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dakwah hizbiyah, kata Syekh Saleh As-Suhaimi, dakwah walaupun menyebut kata tauhid, tapi dakwah mereka itu cuma mujmal. Apa mujmal? Cuma global. Ayo kita mentauhidkan Allah, cukup. Enggak diterangkan apa itu tauhid, lawan daripada tauhid. Makanya sebuah syubhat yang sangat-sangat rapuh. Syubhat seperti apa istilahnya? Seperti sarang laba-laba. Ketika ada yang menyatakan dakwah tauhid itu enggak harus pakai kitab-kitab tauhid, katanya. Dakwah tauhid itu bisa kita jalankan melalui kitab-kitab fikih, melalui kitab-kitab akhlak. Dakwah tauhid bisa kita jalankan melalui kajian bahasa Arab. La ya ikhwati fillah. Mungkin yang kau katakan kalau dakwah tauhid secara global, iya, bisa nyinggung lewat fikih, lewat hadis, lewat bahasa Arab, lewat kitab akhlak. Tapi dakwah secara rinci tidak mungkin didapati kecuali kalau kita mengkaji kitab khusus tentang tauhid. Kitab fikih sifat salat Nabi, bisa enggak nanti menyinggung tauhid? Bisa. Tapi ada enggak dirinci tentang ketauhidan kepada Allah dalam kitab sifat salat Nabi? Ambil kitab Syekh Albani. Saya mengkaji kitab sifat salat Syekh Albani rahimahullah, tapi tujuannya dakwah tauhid, ustaz. Coba cari dari awal sampai akhir. Ada enggak bab tentang rukun la ilaha illallah? Hah? Ada enggak tentang pembatal la ilaha illallah? Ada enggak konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Karena kitab itu berbicara tentang fikih. Semisalnya pun menyinggung tentang tauhid, itu cuma secara mujmal. Makanya tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah dalam salah satu ceramahnya, bahwa yang membedakan antara dakwah salafiyah yang haqqah, yang benar-benar dakwah salafiyah, Walaupun sama-sama menyerukan kepada tauhid sebagaimana orang hizbiyah menyerukan kepada tauhid, yang membedakan mereka adalah tafsiliyah. Dakwah yang benar-benar sunnah itu akan merinci yang namanya bab tauhid, dan perincian ini tidak mungkin didapatkan kecuali dalam kitab tauhid. Ya. Kalau orang yang memang enggak kenal manhaj Ahlussunnah, ada syubhat kayak itu langsung tergelbu, iya ya. Bisa. Ini metode. Siasatnya kayak gini. Kalau langsung kitab Muhammad bin Abdul Wahab, umat bisa Wahabi. Kalau sudah Wahabi, keburu alergi gatal-gatal sebelum datang. Jadi enggak perlu bahas kitab tauhid. Ini kalau orang bodoh tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang tidak mengerti prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Padahal kalau kita mengerti saja tentang prinsip dakwah salafiyah, syubhat yang seperti ini sebagaimana dikatakan oleh Allah, inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling mudah hancur, mudah untuk dihancurkan, itu sarang laba-laba. Walaupun bentuknya kayaknya bagus, indah kalau dipotret dari samping, dari kanan, oh indah anyamannya itu. Iya enggak? Indah, bagus. Tapi apakah perlu bulldozer untuk menghancurkan sarang laba-laba? Hah? Harus pakai pedang yang panjang, harus pakai AK-47, harus pakai RPG untuk menghancurkan rumah laba-laba? Enggak. Cukup ditiup bolong. Hah? Cukup disentuh gitu aja dengan jari sentil, hancur itu sarang laba-laba. Demikianlah syubhat kelas rendah seputar tauhid, yang menyatakan bahwasanya dakwah tauhid itu enggak perlu pakai kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid. Dan ini adalah syubhatnya orang-orang harokiyah. Kalau harokiyah demikian, orang-orang pergerakan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran khawarij demikian, mereka itu selalu al-i'rad, kata para ulama, al-i'rad an kutubil aqidah. Mereka itu sekuat mungkin ingin berusaha untuk berpaling dari kitab-kitab akidah. Kenapa mereka mau berpaling? Karena kalau kitab akidah itu dikaji akan nyentil mereka. Dan bahkan akan nampar-nampar mereka. Karena penyimpangan-penyimpangan mereka dipaparkan habis oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, terutama tauhid. Banyak orang yang teriakannya khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Katanya ingin menegakkan tauhid, khilafah Islamiyah. Ketika kumpul di Jakarta demo ingin khilafah Islamiyah, pembukaan dan penutupan dibuka dengan istighosah sama orang mati. Bisa khilafah Islamiyah tegak dengan kesyirikan kepada Allah? Lah, khilafah itu tegak dibangun di atas tauhid. Bonus daripada menegakkan dakwah tauhid adalah tegaknya khilafah Islamiyah. Makanya kata para ulama, aqim daulatal Islam fi nufusikum takum fi biladikum. Tegakkanlah khilafah Islamiyah di diri-diri kalian, wahai kaum muslimin, wahai rakyat, maka akan tegak dengan sendirinya pemerintahan Islam. Ini hayalan tingkat tinggi. Tidur gak bangun-bangun, tapi menghayalnya, mimpinya tinggi ke awang-awang, sampai ingin menegakkan syariat Islamiyah, tapi gak pernah ngaji tauhid. Hobi datang ke kuburan, ngalap berkah, tegakkan daulah Islamiyah, wahai wali. Hah? Gak akan bisa. Yang demikian itu mimpi di siang bolong. Mimpi yang tidak mungkin terjadi. Gak ada sejarahnya negeri Islam bisa tegak dengan kesyirikan. Asasnya saja di awal sudah dipatahkan. Dan pada pertemuan hari ini, insya Allah saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekh Fawaz bin Hulayl As-Suhaimi hafizahullah, tentang permasalahan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu permasalahan tentang di dalam dakwah ini, da'i ahlu sunnah wal jamaah, kalau benar-benar dia da'i ahlu sunnah, dia ada prinsip dalam dakwahnya, al-aham fal-aham. Dalam dakwahnya selalu memprioritaskan yang paling penting, kemudian menuju yang penting nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya ada tahapan-tahapannya. Dinukilkan dalam kitab khusus manhajis salaf fid da'wati ilallah. Khusus jamak dari asas. Apa asas? Pondasi manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah. Dan alhamdulillah kitab ini telah diberikan takdim dan rekomendasi oleh 4 ulama ul-kibar di abad kita, di antaranya adalah Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kitab ini sudah dibaca dan dikoreksi oleh beliau. Begitu juga oleh Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Begitu juga oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Hadithi. Begitu juga oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi. Dan keempat mereka ini adalah ulama ul-kibar, dan setahu saya mereka semua masih hidup. Disebutkan dalam kitab khusus manhajis salaf halaman ke-85. Dalam halaman ke-85 tersebut dinukilkan bab ad-da'wah ilal aham fal aham wa ahammuha tauhid. Dakwah itu harusnya mengajak yang terpenting nomor 1. Kemudian mengajak kepada yang terpenting nomor 2 dan selanjutnya. Dan kata beliau, wa ahammuha tauhid. Dan yang paling penting dalam dakwah ini adalah mengajak kepada tauhid. Kemudian kata Syekh, min ma'alimil manhajis sahih fid da'wah ilallahi jalla wa'ala, termasuk daripada rambu-rambu manhaj yang benar, tanda-tanda dari manhaj yang benar di dalam dakwah kepada Allah adalah ayyadu wa da'iyatu ila islahil aqidah. Hendaknyalah seorang da'i itu kalau mau dakwah, dia mengajak yang pertama adalah islahul aqidah. Apa arti islahul aqidah? Memperbaiki aqidah umat, terutama tauhid. Bil amri bi ikhlasil ibadah lillahi wan nahyi anis syirki, yaitu dengan cara memerintahkan manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah dan mencegah mereka dari kesyirikan. Dakwah apa ini? Dakwah tauhid. Ngajak orang untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan mencegah dari kesyirikan, ini adalah dakwah tauhid. Summal amri bi iqamati shalah. Kemudian kalau akidah umat itu sudah bagus, sudah mengerti sasaran dalam beribadah itu siapa, kemudian perintahkan mereka untuk menegakkan salat. Kedua, wa fi'lil wajibat. Kemudian setelah itu perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan yang wajib-wajib. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Al-aham fal-aham, kata Syekh. Utamakan yang paling penting. Fal-aham, kemudian yang penting selanjutnya. Kemudian kata Syekh, wa da'watu ila tauhidi wa ikhlasil ibadati lillahi ta'ala hiya muntaliqu da'watir rusul wa asasiha wa asliha al-asil alladhi bihil bidayah wa ilaihil muntaha. Kata beliau, dan mengajak manusia kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid, dan berdakwah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah jalla wa ala semata, dia merupakan muntaliq. Apa muntaliq? Landasan awal. landasan dakwah seluruh para rasul, bukan nabi kita saja, tapi landasan seluruh para rasul. Apa dakwah, apa dalilnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagu. Ini di antara dalilnya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat adanya seorang rasul. Apa inti dakwah mereka? An'budullaha wajtanibut tagut. Ini tauhid. Ajakan agar mereka semua mentauhidkan Allah dan menjauhi yang namanya tagut. Dakwah kepada tauhid, kata beliau, ini adalah landasan dakwah seluruh para rasul. Berarti kalau landasan pokok ditaruh nomor berapa kira-kira? Antum mau membangun bangunan, pondasinya terakhir, pertengahan atau awal? Awal. Cerdas berarti antum. Kalau orang nggak cerdas, pondasinya terakhir. Dia bagaimana bagusin seng dulu, apa atapnya bagus, dibuat tingkat. Padahal asas di bawahnya itu masih apa? Bambu-bambu kosong. Tanahnya belum ditimbun, masih ada lumpurnya di bawahnya. Kira-kira apa yang terjadi pada rumah tersebut? Semakin berat yang dia tanggung, semakin cepat tenggelam. Demikianlah nanti akhir daripada dakwah yang mereka itu memikirkan perkara yang besar, pengumpulan umat yang besar, tetapi tidak memprioritaskan tauhid. Mereka ingin mempercepat kuburan mereka sendiri. Semakin besar dakwah yang mereka tanggung, semakin cepat nyungsek, semakin cepat menyimpang, semakin cepat tenggelam dari petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asasuha, karena dakwah tauhid itu adalah pondasi. Wa asluhal asil, dan pokok yang paling pokok atau pondasi yang paling bawah. Alladhi bihil bidayah, yang dengannya dakwah itu dimulai. Wa ilaihi al muntaha, dan dengannya dakwah itu diakhiri. Bagi bukan cuma di awal. La ilaha illallah, baru mengenal makna la ma'budu bihaqqin illallah, selesai. Melupakan kajian tauhid tidak. Ilaihi alladhi bihil bidayah wa ilaihil muntaha. Dari awal kita berislam sampai kita menutup mata kita, tauhid. Karena kita mengharapkan apa? Husnul khatimah. Kita mengharapkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang kita harapkan. Kenapa kita terus belajar tauhid? Karena kita menginginkan barang siapa yang mati dalam keadaan akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini yang kita harapkan. Husnul khatimah di atas tauhid. Ya, kemudian ini dari kitabnya Syekh Fawaz As-Suhaimi. Saya nukilkan lagi dari kitab yang lain. Dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma' was Sifat. Di sini disebutkan oleh Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah. Kata beliau di dalam halaman 130, kaidah yang ke-9 tentang tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, huwa awwalu da'watir rusul. Tauhid uluhiyah, dia merupakan awal dakwahnya rasul. Nah, ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang tadinya mau berpaling dari tauhid. Mau berpaling dari membahas kitab-kitab tauhid, tapi ketahuan banget hizbiyahnya, ketahuan banget kalau mereka ini harokiyah, berbaju salafiyah. Akhirnya sudah kita kembali kepada tauhid, tapi dengan cara apa? Enggak langsung bahas tauhid uluhiyah. Ambil dulu asma wa sifat. Loncat. Uluhiyah ditinggalkan dulu. Diambil langsung pembahasan al asma wa sifat. Lebih aman. Amankan dulu majelis kita, jangan kabur dulu orang. Kasih asma wa sifat dulu tentang Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Penjaga, Maha dan selanjutnya. Padahal kata beliau, tauhidul uluhiyah huwa awwalu da'watir rasul. Tauhid uluhiyah dia merupakan awal daripada dakwahnya para rasul. Wa qad dzakarna qabla dzalika dalila. Dan sungguh kami telah menyebutkan sebelum itu dalil ala dzalik yang menunjukkan hal ini, yakni yang menunjukkan pembahasan sebelumnya, halaman-halaman sebelumnya dinukilkan dalil-dalil yang menunjukkan awal daripada dakwah adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. U'budullah ma'alakum min ilahin ghairuh. Anna Nuhan qala liqaumi. Di antara contohnya adalah Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, awwala ma qala, pertama yang beliau ucapkan kepada kaumnya, u'budullah ma'alakum min ilahin ghairu, ibadahilah oleh kalian Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan yang hak selain Allah. Dakwah kepada apa ini? Kepada tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, ini bantahan terhadap ada yang menanyakan di grup kita, Pak. Bagaimana Ustaz kalau sebisa dakwahnya tauhid tapi apa? Yang pertama dimulai dakwah kepada tauhid al-asma wa sifat, maka kita akan salah menyimpang. Kalau uluhiyah belum dibahas, jangan bahas al-asma wa sifat. Orang yang demikian dalam dakwahnya berarti enggak pernah duduk di majelisnya para ulama. Kami di majelis para ulama dakwah pelajaran al-asma wa sifat itu terakhir menjelang kami pulang ke negeri kami masing-masing. Yang pertama diterangkan adalah uluhiyah, rububiyah, nanti al-asma wa sifat terakhir. Bukan dijadikan pertama. Ini orang yang belajar agamanya enggak tadarus, apa tadarus? Bertahap. Makanya hobi aneh-aneh dalam mengeluarkan fatwa. Karena belajarnya suka loncat-loncat. Ya, makanya dakwahnya juga suka loncat-loncat. Jadi tidak membentuk taksilul ilmi. Apa itu taksilul ilmi? Membentuk pondasi ilmu bagi orang yang diajar. Ya, jadi kayak gitu-gitu aja. Dakwah dari tahun 2000 muncul. Dakwah katanya salaf, iya, di Kota Linggau. Ya, kayak gini-gini aja. Besar ustaz, iya. Besar perpecahannya. Banyak jamaahnya, iya. Saling ribah di antara mereka. Banyak ustaz, iya, seperti buih di lautan. Tahu buih di lautan? Besar, kayak oh, putih besar. Datang ombak sekali tampar hilang. Ini yang ada. Kisah sedih dakwah di kota kita. Apa sebabnya? Dalam membina umat itu tidak tadarus. Tidak sistem bertahap sebagaimana tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh generasi as-salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi memunculkan produk ikhwah-ikhwah yang tidak berkualitas dalam dakwah. Ya? Baik. Wa kadzalika qalaha man ba'du minal anbiya'i war rusul. Kemudian kita lanjutkan. Dan demikian juga u'budullah ma'alakum min ilahin ghairu ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul yang datang setelah Nabi Nuh alaihi salam fi awwalim muftatahi da'watihim li umamihim, di dalam awal-awal pembukaan dakwahnya mereka kepada umatnya, yaitu kalimat u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian ada arahan yang sangat bagus dari Syekh Hafizullah. Kata Syekh, fahadha taujihun lana ayyuhad du'a. Maka dengan dalil-dalil ini ada arahan, bimbingan bagi kita wahai para da'i. Sampaikan nasihat ini kepada para da'i yang tidak memprioritaskan tauhid. Fahada taujihun lana ayyuhad du'at. Maka dengan dalil-dalil ini adalah bentuk arahan bagi kita wahai para da'i. Annahu la yanbaghi an nusyaghilan nas. Sesungguhnya tidak pantas bagi kita untuk menyibukkan manusia bi umurin fiqhiyah, dengan perkara-perkara fikih. Sibuk tentang goyang-goyang apa goyang-goyang ya? Salat. Hah? Sibuk tentang hukum dakwah lewat TV itu aja sepanjang masa. Yang masuk TV kira-kira ahlu sunnah atau bukan, itu aja dakwahnya nggak tamat-tamat ngajinya. Hah? Pembahasan tentang hukum yayasan, boleh nggak buat yayasan? Cuma itu seputar dakwahnya. Ya, anusyagilan nas bi umurin fiqhiyah. Jangan kita menyibukkan manusia dengan perkara-perkara fikih yang sifatnya ijtihadiyah wa indahum mukhalafatun aqdiyah. Padahal manusia mereka itu memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada yang masih hobi ngalap berkah ke kuburan. Ada yang masih hobi minta tolong kepada selain Allah. Ada yang hobi mencela pemimpinnya. Bahkan ada yang memiliki benih-benih khawarij di dalam dirinya. Masih ada yang suka dengan dakwah-dakwah harokiyah. Masih hobi berpartai. Masa hobi jadi politikus. Ini penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan akidah. Enggak sepantasnya kita menyibukkan mereka dengan perkara fikih. Habisi dulu penyimpangan akidah. Istilah para ulama apa? At-takhliyah qoblat tahliyah. Dakwah itu takhliyah. Apa takhliyah? Membersihkan dulu penyakit-penyakit yang ada dalam seputar akidah. Qoblat tahliyah, sebelum menghiasi agamanya seorang muslim, bersihkan dulu penyimpangan-penyimpangannya, baru kasih amalan-amalan penyempurnanya. Atau istilah para ulama lain apa? At-tasfiyah qoblat tarbiyah. Ini manhajnya Nabi. Tasfiyah, bersihkan dulu penyimpangan-penyimpangan syirik, bersihkan dulu penyimpangan-penyimpangan akidah, baru tarbiyah, bimbing mereka untuk mau beramal saleh. Ini salafiyun tapi metodenya tablighiyun. Apa metode tablighi? Semangat dulu beramal ya akhi. Syaratnya nanti jangan terlalu bahas syirik, nanti berpecah. Udah fokuskan bagaimana umat itu kumpul dulu. Ini orang-orang yang aku salafin. Kalau tablighiyun yang memang sudah dari asal muasalnya bentuknya kayak gitu. Jadi jangan heran kalau tabligh. Memang tabligh itu fokusnya apa? Dakwah itu bagaimana umat kumpul ke masjid dulu. Yang penting satu rumah masjid. Akidahnya biar cari sendiri-sendiri. Ini kalau yang mengucapkan tablighiyun enggak heran. Memang dari dari nenek moyangnya udah bentuknya kayak gitu. Ini ada orang-orang yang mengaku salafiyin tapi bentuk dakwanya persis tablighiyin. Seperti pinang dibelah dua. 11-11. Ya 11-12. 11-11. Dalam dakwah yang penting kumpul dulu. Jangan membahas perkara-perkara yang menyinggung. Persis sebagaimana para politikus. Ini dakwahnya kaum tabligh ayyuhal ikhwah, bukan dakwahnya salafiyyin. Wala yanbaghi an tahiyah wa naghfal an taqrir hadza tauhid fi qulubin nas bi umurin siyasiyah. Dan tidak sepantasnya bagi kita untuk lalai dari mengokohkan tauhid ini di hati manusia, dilalaikan dengan umur sia-sia, dengan perkara-perkara politik. Makanya saya sering peringatkan, kalau dai sudah masuk ke ranah politik, hindari. Karena dia sudah mulai menjadi politikus. Politikus itu terkadang lebih bahaya daripada orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya itu dzul wajhain. Sifatnya itu memiliki dua wajah. Kata Syekh Mukbir rahimahullah, yang namanya politikus itu dia lebih berbahaya dari munafikin. Kenapa? Karena orang munafik dzul wajhain disebut sudah munafik. Kalau politikus itu biasanya dzul wujuh, berwajah banyak. Iya enggak? Kalau sedang datang ke komunitas penyembah tiang jemuran, dia salam sejahtera. Kalau lagi ketemu musyrikin, apa yang asu-asu itu? Sing asu-asu itu. Hah? Kalau lagi ketemu dengan muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya kalau masuk ke kandang kambing dia mengembek. Kalau masuk ke kandang harimau dia mengaum. Kalau masuk ke dalam kandang ayam dia kukuruyuk. Kalau masuk ke kandang beruk semuni, diem. Pernah lihat beruk semuni? Hah? Saya pernah miara beruk semuni. Mau diinjek, mau ditendang, diem. Gak ada suaranya. Inilah permisalan para politikus. Terkadang lebih bahaya daripada munafiqin. Zaman sekarang ada para duat, bahkan labelnya dokotor. Itu menyibukkan dalam satu-satunya sibuk dengan perkara-perkara politik. Lihat Pak Presiden, masa kebijakan kayak gini. Oh masa, oh ini. Ini ciri-ciri daripada kaum khawarij, hobi nyinyirin pemimpin. Ya, hati-hati dari dai yang demikian. Hati-hati antum. Terkadang kita ini menjadi khawarij bertahap. Ya, karena khawarij zaman kita enggak seperti khawarij di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gentleman mereka. Kalau khawarij zaman sekarang rata-rata warnanya merah jambu. Paham maksudnya merah jambu? Banci. Mentalnya enggak seperti khawarij di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, au iqtisadiyah. Jangan kita menyibukkan umat dengan perkara-perkara yang sifatnya ekonomi, au ijtimaiyah atau perkumpulan. Fa awwalu ma yanbaghi lid-da'iyah ayuqarrirahu fi qulubin nas. Karena pertama kali yang sepantasnya untuk ditancapkan oleh para dai di hati manusia adalah tauhid, wa huwa tashihu tauhid, yaitu memperbaiki tauhid, la siyama tauhidul uluhiyah, terlebih lagi tauhid uluhiyah. Ingkana, apabila si dai itu yuridu antakuna da'watuhu ala minhajin nubuwah, kalau memang dakwahnya itu pingin di atas manhajnya nabi. Kalau kamu benar berjalan di atas manhaj Nabi, tauhid prioritas utama. Ajarkan kitab-kitab tauhid kepada umat. Tapi kalau kamu memang haroki, ya berjalanlah sebagaimana manhajmu yang haroki. Dan jangan coba-coba membawa nama salafi dalam dakwahmu. Karena orang-orang yang mewarisi manhaj salaf akan terus memberikan bantahan-bantahan secara ilmiah terhadap penyimpangan yang kalian lakukan. Supaya umat itu ada pilihan. Enggak terlalu semuanya itu tertelan dengan berbagai macam syubhat. Ya. Paham ya ikhwah? Ini di antara kitab-kitab. Kalau antum mau lebih seru lagi, baca kitabnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Judulnya At-Tauhidu Awwalan Yaitu Atal Islam. Tauhid dulu wahai para dai Islam. Ya. Wallahu taala a'lam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Dan ustaz kita Abu Saddad Edi Abdullah masyaallah hari ini tidak datang karena beliau udzur. Allah jalla wa ala memberikan ujian pencucian dosa dalam bentuk sakit. Ya, kita doakan agar Ustaz Abu Saddad bin Allah sakit dan beliau bersabar.